Diruntung bentuah ibu-ibu kalau bapaknya itu sholat tahajud tak pernah tinggal malam. Ustaz Somad, bapak Anu itu setiap jam 3, jam 4 malam pasti bangun. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Bangun dia Pak Ustaz, dibangunkannya bininya, diambil air, percikan. Bangun! Nah, itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my honey. Wake up my darling. Dibentangkanlah sejadah, bertanyalah bini ke mihrab cinta. So sweet katanya. Majulah si abang, usolna ta'ala. Tapi sekarang Allah. Apa bunyi? Syukurlah pada Allah. Macam sekarang ada lagi pulang dua malam. Tapi masih ada suami, maka bersyukur pada Engkau ya Allah, Kau kirimkan aku seorang imam. Kebetulan rupanya bapak itu baru mau jadi imam, jangan langsung sholat. Masalah ayat apa kita baca, mana orang tahu. Mama tegaknya, heran orang, bapak itu kalau sholat syukur dia jadi imam ya. Apa bapak baca lama betul, kudu Allah. Apa ibu yang dimuliakan Allah, udah agak-agak berani, kunutnya panjang. Kunut itu kalau alang-alang payah. Oleh sebab itu maka ini kebaikan-kebaikan. Ternyata menjadi pegawai tidak menghalangi beribadah. Menjadi polisi tentang beribadah. Bahkan sahabat-sahabat kita ada pula dari pemuda Pancasila. Pancasila! Masya Allah. Saya kartunya baru dapat nih. Menjadi apapun engkau, kau beribadah tidak akan menjadi penghalang. Kalau ada orang merasa saya kalau jadi pegawai nanti tak bisa puasa Senin Kamis, saya kalau jadi pegawai nanti tak bisa puasa, puasa, puasa. Jangan membatalkan puasa hanya karena suatu yang sepele. Bro, ayo kita makan siang yuk. Aku puasa. Jangan kau goda imanku. Ayolah kita makan siang. Aku puasa. Nanti aku yang bayar. Ayolah. Rupanya tak mau hanya karena tak ada kesempatan. Oleh sebab itu maka ini semua ibadah, ini akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pondok-pondok pesantren lapang banyak, anak-anak pesantren hadir, bahkan kabarnya ini hadir semua. Masya Allah, banyak. Mana kalau dibandingkan laki-laki sama perempuan, ini laki-laki semua, ini perempuan semua, memutih jilbab. Masya Allah, jilbab panjang menutup aurat. Inilah yang akan menolong ke negeri Aceh Tamiang, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita ini tak banyak, hanya 12 jam siang, 12 jam malam, 12 tambah 12 24 jam. 24 jam dibagi 3, 8 jam kerja. Katanya 8 jam mesti kerja, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 9 10 11 12 13 15 16 16 8 jam. 8 jam mesti tidur. Kata dokter kalau tidak tidur 8 jam kena penyakit 5L, lemah, letih, lesoy, loyo, lunglai. 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 tambah 16. Tinggal 8 game online, PlayStation, Twitter, Telegram, Telegram, Kilogram. Habis waktu. Maka ingat-ingat, la tazulu Adam tidak akan bergeser di padang Al, akan ditanya. Pertanyaan yang pertama, kau habiskan. Orang barat berkata time is money, karena mereka peradabannya uang, uang, uang. Tapi Islam, kemana waktu kau pakai? Alhamdulillah, di Aceh Tamiang ini ditanya malaikat, kemana waktu engkau? Tadi malam aku pengajian, subuh tadi aku pengajian, kemana waktu engkau? Pagi tadi aku pengajian, habis ini kemana? Inilah yang tak bisa dipertanggungjawabkan Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka Allah bersumpah di waktu sampai 6 kali. Pada waktu fajar, terbit fajar, Allah bersumpah, wal fajr wa layalin ashr. Ketika masuk subuh Allah bersumpah, subuhi wa dhuha wal laili idza saja. Masuk hari idza tajalla, masuk waktu petang Allah bersumpah, idza saja wal laili idza yaghsha. 6 kali Allah bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pengajian. Inilah yang akan menjadi pemimpin Aceh. Sekarang anak-anak bukan ditangkap sama Pak Kapolsek, ditangkap sama Pak Kapolsek. Saya takut sekarang yang belum ada pasalnya. Bingung hakim.

Abdul Somad menceramahi orang yang sudah iban hidayah. Abdul Somad menceramahi orang yang baik-baik. Ini orang baik semua. Tapi yang di terminal sana, yang masih bertato, yang diskotik, pecandu narkoba, yang main biliar, yang main judi, yang di warnet, siapa yang menceramahi mereka? Nah, inilah jamaah yang i'tikaf di masjid. Macam-macam orang mengejek dia. Ada orang katanya, itu jamaah kompor, karena kemana-mana bawa kompor. Ada yang mengejek, kamu jamaah apa tuh? Jamaah KUPJ, kelompok Ustaz Panjang Janggut. Macam-macam orang mengejek, tapi tetap istiqomah. Saya jumpa dengan seorang bapak dari kepolisian, alim ke masjid. Saya tanya, Pak, gimana ceritanya bapak dapat hidayah ke masjid? Ada jamaah-jamaah yang sering ke rumah-rumah itu, Pak Ustaz. Datang ke rumah saya, Assalamualaikum, ayo ke masjid, Pak. Akhirnya saya marah, jangan ajak-ajak saya, pergi aja masuk surga sendirian. Besok datang dia lagi, Assalamualaikum, ayo ke masjid, Pak. Jangan ajak saya sudah tahu. Besok datang juga lagi. Saya ancam pakai pistol pun tak takut. Akhirnya, ayolah saya mau juga. Berapa banyak orang dapat hidayah karena dia bukan ustaz, bukan LCMA, tak pernah di Kairo, tak pernah di Mesir, tapi mengkhususkan dirinya 3 hari, 40 hari, bahkan ada yang 4 bulan, bahkan ada yang setahun, tapi tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita memandikan jenazah tapi kita masih kotor? Bagaimana pula hukumnya memandikan mayat tersebut? Yang dimaksud kotor ini apa? Kalau maksudnya dalam keadaan haid, maka datanglah seorang perempuan bertanya kepada Imam Yahya bin Ma'in. Yahya, adakah hadis yang melarang perempuan haid memandikan jenazah? Kata Yahya, aku tak tahu. Kalau kalian mau tahu, tanya sama Hamad bin Salamah. Dia murid Imam Syafi'i. Tanya kepada Hamad. Akhirnya mereka tanya kepada Hamad, Hamad, ada tak hadis tentang perempuan salangan boleh apa tidak memandikan jenazah? Kata Hamad, ada. Heran orang, kenapa Yahya tak tahu, kenapa Hamad tahu? Rupanya ceritanya ketika Nabi sedang minta kain kepada Aisyah. Ini Masjid Nabawi di samping rumah Nabi. Aisyah, nawilinil umrah, tolong kau kasih aku kain. Aisyah tidak mau masuk ke dalam masjid karena dia sedang halangan. Nabi tidak mau keluar masjid karena Nabi tak ingin iktikafnya batal. Lalu solusinya jaga bagaimana? Kata Nabi, ulurkan tanganmu hai Aisyah. Maka Aisyah mengulurkan tangannya ke dalam masjid. Boleh tangan karena tanganmu tidak haid, kata Nabi SAW. Itulah dalil boleh memandikan walaupun dia tidak dalam keadaan suci menurut ulama. Tapi kalau ada lain yang bersih yang suci, maka lebih afdol yang suci. Bolehkah mengajar ilmu agama dengan buka Google dan media online, sedangkan pengajian di majlis tak pernah hadir? Kenapa tak pernah ke masjid? Saya takut ke masjid, Pak Ustaz. Asal ke masjid, bawa saya mau mati. Makanya kau datang ke masjid. Di sini banyak para alim ulama. Ada Ustaz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Al-Azhar. Al-Azhar se-Aceh ni, beliau ketua. Saya alumni Al-Azhar, tapi jauh adik kelas beliau. Ada pula doktor dari Al-Azhar, namanya Ustaz Awalu Zikri, doktor fikih. Pagi tadi baru izin permisi dari rumah Pak Bupati karena ada kegiatan di Langsa. Belajar, beliau mengajarkan kitab hadis Raudhatus Salihin, mengajarkan Al-Azkar, mengajarkan Riyadus Salihin, mengajarkan Arba'in Nawawi, mengajarkan kitab-kitab tafsir dan fikih, belajar ke guru-guru. Tapi kalau di rumah buka online, boleh, tidak salah. Banyak jamaah saya selalu mengaku, Ustaz, saya ini jamaah Ustaz. Kenapa kita tak pernah jumpa di masjid? Jamaah alam gaib, Pak Ustaz. Apa hukum talqin bagi orang sedang menghadapi sakaratul maut? Karena ada sebagian pemahaman tak boleh ditalqinkan ketika seorang menghadapi sakaratul maut karena ditakutkan akan berhenti separuh. Contohnya sampai la ilaha. La ilaha, mati dia. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang sakaratul maut di antara kamu, la ilaha illallah. Kupesankan kepada anak-anakku sekalian, seandainya kau tengok nanti aku mau mati sakaratul maut, maka kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Kami belum menikah, Pak Ustaz. Kami belum punya anak, Pak Ustaz. Bagi yang belum punya anak, sampaikan ke istrimu. Dulu saya waktu awal pertama nikah gitu. Nanti kalau kau nampak aku mau mati, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang bang, nanti, sekarang pula. Nanti, agak-agak nampak mau mati. Dengan baru demam panas, la ilaha illallah. Belum lagi, sehat lagi ini. Orang minta jus pokan, dia kasih la ilaha illallah. Ini hadis Nabi, sunnah. Jangan khawatir berhenti di tengah jalan, karena yang penting niatnya sudah sampai. Ucapan yang paling ringan lah, karena bibir tak perlu bergerak. Coba ucapkan la ilaha illallah, bibir tak bergerak. Bibir bergerak mengucapkan somat, baru bergerak. Kalau la ilaha illallah tak bergerak, cukup lidah saja di dalam. Jangan khawatir berhenti di tengah jalan, karena pasti. Tapi orang yang mengucapkan la ilaha illallah husnul khatimah kalau banyak berzikir. Makanya tadi malam di kampung Durian, Ustaz Somad dari maghrib ke isya, Ustaz di sini, kata Pak Datuk. Kenapa gitu Datuk? Kami mau berzikir, baca Yasin. Saya dengar zikir Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka orang yang kuat banyak zikir la ilaha illallah, pergi hantu setan jembalang tanah, suster ngesot, Dracula, nyi blorong, maka insya Allah matinya nanti mudah. Husnul khatimah, khatimah. Mudah membisikkannya siapa yang selalu zikir la ilaha illallah. Tapi bolak-balik ke telinga, la ilaha illallah, menggeleng. La illallah, malah bertanya berapa harga sawit sekarang. La ilaha illallah, tak juga. Untung ada kawannya satu yang baik, diambilnya HP langsung ditunjuk. Ini kan gambar apa kau tunjukkan tadi? Bala 6. Apa kau tunjukkan tadi? Wajib mati. Setelah niat ihram di Miqat, langsung menuju Makkah melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Di perjalanan pulang ke hotel timbul keraguan. Sebelum tawaf ke kamar mandi, ragu kena najis kain ihram. Berhubung semakin besar keraguan, tawaf sa'i tahallul jam 2 pagi, ibadah tersebut diulang lagi. Tahallul yang dilakukan pada saat pertama, apakah wajib bayar dam? Dam, karena sudah tahallul memotong rambut. Membayar damnya di mana? Lantai 3 Hotel Hilton. Ini lift naik ke atas Hotel Hilton. Bayar. Kalau bisa bahasa Arab, bayar dam. Ais, berada pak dam. Kalau tak bisa, jangan bayar sembarangan tempat. Hotel Hilton ada di situ tulisan The Gift Pilgrimage, membayar untuk. Nah, makanya hati-hati. Rukun umrah itu ada 5. Berniat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Berniat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Makna tartib berurutan. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Itu namanya. Bolehkah kita menikah dengan orang yang telah saya donorkan darah saya untuk itu? Kita pergi ke rumah sakit, nampak perempuan sakit, datang dokter, kata dokter, ini perlu darah, ambil saja darah. Boleh bapak darah, jangan ke darah, nyawa aku kembali. Rupanya giliran yang sakit jelek, tak kenal. Dimasukkanlah darah dia ke dalam perempuan itu. Apakah menjadi saudara-saudara? Tidak. Bukan itu artinya. Saudara-saudara seibu, seayah. Seayah, seibu, seibu, seayah. Atau sesusuan. Kita menjadi dia waktu dulu sama-sama kecil. Maka kita saudara dengan syarat 5 kali kenyang. 5 kali kenyang, maka ibu-ibu yang punya anak, hati-hati. Jangan nampak anak kecil susukan. Nampak anak kecil susukan, nanti anak itu setelah besar, nanti menjadi saudara-saudara dengan anak kita. Hati-hati, waspada. Ada seorang bidan, orangnya rajin. Ada ibu-ibu yang melahirkan anak, diambilnya susu ibu itu banyak-banyak, lalu dimasukkannya ke botol, kita ke anak-anak yang ada di situ. Suaminya lapor ke saya, itu perbuatan batil. Orang tak berilmu tak bisa membedakan mana betul, mana batil, mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Orang tak berilmu tak bisa membedakan mana hak, mana hak, mana hak, mana hak. Oleh sebab itu maka perlu diluruskan. Maka 5 kali kenyang menjadi saudara sesusuan umur 2 tahun ke bawah. Setahun, 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 5 bulan, 2 tahun. Adapun lebih daripada itu tidak lagi menyebabkan sesusuan. Saya sama dia kalau gitu satu susuan lah Pak Ustaz. Kenapa? Sama-sama minum susu kaleng, susu ibu. Adapun susu sapi tidak menjadi, sama-sama anak sapi. apa hukum bayi non muslim meninggal dunia? Kalau ada bayi non muslim meninggal dunia, masuk surga. Kenapa begitu? Karena bayi kecil itu sudah Islam sebelum masuk ke dalam rahim perut ibunya. Loh, ya Islamnya di mana? Dulu di alam arwah, sebelum masuk ke dalam perut emaknya, dia sudah Islam. Dikumpulkan Allah semua roh, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada sumsum. Semuanya ditanya Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semuanya waktu itu menjawab, bala syahidna, ya engkau adalah Tuhan kami. Maka kita sudah bersaksi sebelum masuk ke dalam perut ibu kita. Setelah itu kita pun proses dalam kandungan 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk air sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. Kemudian datang malaikat membawa roh yang sudah ready Islam tadi masuk ke dalam perut. Kebetulan saya masuk ke dalam perut emak saya orang Melayu, saya pun jadi orang Melayu. Kebetulan bapak masuk ke dalam perut orang Batak, lahir menjadi orang Batak. Alang kita sesudina. Oh, lo masudin. Kebetulan masuk dalam perut orang Jawa, bapaknya pun bertanya, pripun kabari api wis perang dina orang teko kene. Kebetulan masuk dalam perut orang Minangkabau, ba kawa gini di mati enggak di padang Payakumbuh. Oh, banci lancen ai rumahnya di rumah awak. Kebetulan masuk dalam perut orang barat Eropa, lahir ke dunia, bapaknya tak menjawab dengan azan, tapi disambutnya, "Wow, amazing." Itu bukan pilihan kita. Itu Allah yang menyuruh malaikat. Hai malaikat, kau bawa dia ke perut orang Melayu. Kau bawa dia ke perut orang Indonesia. Kau bawa dia ke perut orang Afrika. Kau bawa dia ke perut orang Cina. Maka tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Hei Cina, tak boleh. Hei Batak, tak boleh. Hei Jawa, tak boleh. Kenapa? Karena itu bukan kemauan dia. Malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi apa? A, Arab, B, Batak, C, Cina. Nah, maka kalau anak ini meninggal waktu kecil, maka dia belum ada akal, belum ada akil baligh, maka dia masuk surga. Tapi kalau dia sudah berakal, afala taqilun, kenapa kau tak berpikir? Masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, non muslim, tapi kemudian dia mencari, mencari, mencari, mencari, akhirnya dia dapat hidayah, masuk Islam, jadi ustaz di Jakarta. Itulah namanya ustaz Nababan. Itulah ustaz yang namanya bisa dibaca dari kiri, bisa dari kanan, Nababan. Masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, non muslim, menjadi pendeta, doktor, menjadi rektor sekolah teologi, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, masuk Islam. Itulah dia Ustaz Yahya Walone. Masuk ke dalam lembang, tapi akhirnya dia mencari, mencari, mencari, mencari, berdebat selama 9 jam. Itulah dia jadi Ustaz Felix Yahya Cincai. Mudah-mudahan anak-anak kita akidahnya kuat karena dia tinggal di Aceh Tamiang. Amin. Masyarakatnya agamis religius. Amin. Dan banyak pula pondok pesantren tahfiz Quran. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Kenapa? Karena tidak diberikan sekolah agama yang baik. Bengkak biji mata ibu itu gara-gara melepas anak. Kami, saya dengan Ustaz Fadil Rahmi, 4 tahun di Mesir tak pernah pulang. Dari Aceh ke Mesir, dari Riau ke Mesir, berapa negara itu? Panjang. Ini ada ibu-ibu menangis. Anak ibu sekolah di mana? Di Banda Aceh. La ilaha illallah. Sampai-sampai terlintas di pikiran kami, jangan-jangan anak angkat kamu. Ini anak angkat apa? Anak kandung? Anak kandung lah. Kenapa mak kirim aku jauh betul sampai ke Mesir? Supaya kau jadi orang, kalau kau gulung tak dicelah ketiak jadi hantu. Maka aku kirim kau jauh-jauh. Wow. Akhirnya balik, nanti jadi orang. Kalau tidak, jadi anggau. Pak Ustaz, kami ibu rumah tangga atau wanita karir, apa terus izin suami kalau bersedekah? Ibu punya kebun sawit 2 hektar, dapat dari warisan ayah ibu dulu. Kemudian punya pula ruko 1. Itu harta ibu. Jangan mentang-mentang nikah lalu suaminya panggil, hai istriku, surgamu di bawah tapak kakimu, semua surat tanahmu untuk aku. Mari sini. Jadi ibu jangan mau dibodohi. Ibu harus cerdas. Nanti kalau ada ibu-ibu yang digitukan suami Allah, ini harta. Tapi kalau ibu mau sedekah, ibu kalau nuon, jangan GR, nganggu aja. Bang, aku pergi ya. Iyalah, hati-hati di jalan. Tahu sendiri, itu kan duit dia. Jangan, izin aku dulu, mari 10% pajaknya. Nah, itulah untungnya kalau dapat suami ngaji. Beruntung kalian ibu-ibu kalau dapat suami ngaji. Tapi kalau dapat laun. Apakah harus menjadi perempuan yang terlaknat? Izin, keluar rumah. Jangan sampai pakai celana training. Jangan sampai pakai celana jin. Banyak anak SMP, anak SMA diganggu jin gara-gara celana jin itu dipakai. Semoga Tuan Guru Ustaz Abdul Somad selalu berada di bawah naungan pemeliharaan keriduan Allah. Amin. Kita semua dijadikan penghuni surga bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Maaf nih Ustaz, nama ane XXX. Tak boleh saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Bagaimana hukum ketentuan serta batasan dalam problematika yang tidak terturas, tapi banyak kita jumpai di lapangan. Misal, menyentuh mushaf bagi yang berhadas haram hukumnya. Apabila mushafnya di dalam gadget, bagaimana? Di dalam Quran, di dalam ini ada Quran digital itu tak bisa disentuh, karena dia di dalam. Maka memegang HP ini boleh, tak salah. Tapi berhalangan baca, ya boleh. Bagaimana kalau Quran digital yang ada di dalam ini kita bawa ke WC? Boleh, dibawa masuk ke WC, boleh. Karena Qurannya di dalam, dengan syarat jangan keluar suaranya, jangan nampak gambarnya. Ada orang bertahan mengatakan, kalau ada Quran di dalam, walaupun tak bersuara, walaupun tak bergambar, tak boleh dibawa masuk WC. Oh, kalau begitu besok kau mau masuk WC, otak kau tinggalkan di luar. Ini di dalam ini kan ada Quran, walaupun tak 30 juz, insya Allah juz 30 ada dalam. Yang penting bawa saja, tapi jangan berbunyi. Jangan pas masuk WC, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru tak boleh. Menjawab salam fardu ain hukumnya ketika diberikan seorang muslim kepada muslim. Tapi jika salam via SMS, telepon, voice, hukum via dokol, apakah masih sama Pak Ustaz? Itu mesin, bukan orang. Jadi kalau kita pasang dia, mesin itu menjawab sendiri. Tak bisa dibedakannya antara yang nelpon muslim dengan non muslim. Sama macam assalamualaikum, atuh, oh atuh. Itu tak bisa kita setting, tidak ada niat di dalamnya. Maka beda baca Quran antara suara rekaman dengan baca Quran orang. Kenapa azan itu tidak boleh? Azan itu tidak boleh mesin, azan itu mesti orang, karena ada niatnya. Adapun HP menjawab tak ada niat, maka tak apa-apa. Maka kalau kita la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, jangan engkau memulai salam kepada yang tak seakidah denganmu. Mengucapkan selamat sore boleh, selamat datang boleh, tapi sama saya jangan ucapkan selamat datang. Selamat datang Ustaz Somad, datangnya selamat, baliknya selamat pagi Pak Ustaz, pagi selamat. Ini kadang adik-adik mahasiswa kalau mengundang saya ke hotel acara seminar, welcome Pak Ustaz. Jangan bilang sebut welcome. Oh, makan sambal belajar pakai welcome. Well, bagus, come, datang, welcome, datang, bagus, balik tak bagus. Melihat aurat lawan jenis maupun sejenis haram hukumnya jika tidak langsung. Umpamanya dilihat bagaimana Pak Ustaz? Jangan melihat aurat, karena itu yang dilihat bukan aurat langsung tak langsungnya, tapi yang dilihat adalah efeknya. Efek dari yang langsung tak langsung sama, membangkitkan gharizah insting seksual, membangkitkan hawa nafsu. Maka jangan menengok aurat laki-laki, perempuan. Laki-laki auratnya dari pusat sampai lutut. Makanya saya kalau sudah nengok laki-laki lutut terbuka, sudahlah lutut terbuka, hitam beku di sebelah. Mohon dijelaskan Ustaz agar Allah tak berpaling dari kami karena kemaksiatan kami. Semoga Ustaz selalu diberkahi, diberi amalan-amalan Ustaz, begitu pula kami. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa tetap dalam lindungan Allah. Amin. Satu golongan masyarakat hidup mewah, sumber penghasilannya sawit dan getah, bininya empat, uang melimpah, haji berulang disertai tasbih pun pada, amalnya banyak serta ibadah, berkorban lembu kambing pun rebah. Apakah orang seperti ini dikatakan sebagai ahli surga? Fadzalikal ladzi yad'ul. Mereka yang mendustakan agama bukan pecandu narkoba, bukan pezina, tapi yang tak peduli kepada anak yatim, duitnya banyak pergi ke Makkah, tapi gaji tukang panennya, gaji tukang brondolnya, gaji tukang pupuknya, gaji tukang masaknya, puluh keringan orang dia makan. Ittaqus zulma, jauhlah perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Sekecil apapun perbuatan zalim, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. tukang panenmu, tukang setrikamu, pembantumu, supirmu, securitymu. Kalau kau tahan gajinya, maka kata Nabi, utul ajira ajrahu qabla an yajifa anaquhu. Bayar upahnya sebelum kering keringannya. Maka ibu balik dari sini, sediakan tisu. Asal nampak keringannya, bayar. Bayar. Maksudnya gajinya jangan ditahan. Dia menggali paret jam 7 pagi, kita pulang jam 7 malam, dia masih juga lagi menggali paret. Gajinya cuma 50 ribu. Ditahan, dipegang. Duitmu belum bisa gajian. Padahal duit itu dibawa, diputar, dibawa ke Makkah Umrah. Menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Ingat, tak bisa menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz Somad yang dikasihi, pencerahan dari Ustaz yang diharapkan. Ada seorang istri, amalannya banyak, solatnya tak tinggal, zikirnya pagi petang, puasa Senin Kamis, tapi tingkah lakunya banyak menyakitkan suami. Ini yang nulis pasti laki-laki. Seperti suara menengking, "Abang!" Suami bicara sepatah, istri 10. Suami belum habis bicara, istri sudah motong. Digolongkan jenis istri apa ini? Saya istrinya tak saya bahas, suaminya dulu saya bahas. Ini golongan laki takut bini. Dari awal dah salah setting ini. Payah memperbaikinya tengah jalan. Makanya dari awal tuh harus jelas. Kalian anak-anak muda, sebelum menikah kalian harus jelas MOU-nya itu. Oh, my darling, my dear, kau kalau patuh sama aku, kita nikah. Tapi kalau kau tak mau, bunga burkan setangkai, buku bangunkan seekor, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Jangan kau sangka dia perempuan satu-satunya. Jangan kau lah satu-satunya. Kalau kau tak menerima aku, dunia ini akan hampa. Oh, buah hati belain jiwa, pret. Ini contohnya, mengeluh juga akhirnya kan. Wallati law kuntu amiran ayyasjuda ala ahadin. Kalau seandainya aku boleh menyuruh makhluk sujud kepada makhluk, andai boleh manusia sujud kepada manusia, pasti ku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Begitulah hebatnya laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Laki-laki yang solat berjamaah, laki-laki yang taat pada Allah. Makanya bergoncang tiang aras kalau sampai kalian perempuan menuntut cerai sama suami. Bang, kalau abang tidak bisa bawa Kijang Innova Luxury besok pagi, ku gugat cerai. Tapi kalau suaminya baik, sopan, santun, datang istri menggugat, bang, aku malu jalan sama kau, jadul gaya kau, ku gugatlah kau besok. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka mesti diperbaiki hubungannya. Ingat, kalian perempuan adalah tulang rusuk yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ahwajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang bagian paling atas. Kalau kau ikut perempuan maka kau akan jadi bengkok. Kalau ada bupati ikut bini maka bupati bengkok. Anggota DPR ikut bini, anggota dewan bengkok. Ustaz ikut bini, ustaz bengkok. Polisi ikut bini, polisi bengkok. Tentara ikut bini, tentara bengkok. Tapi kalau kau luruskan paksa, dia akan patah. Kalau kau ikut dengan bengkok, jadi gimana? Tanya-tanyalah kepada datuk-datuk, orang-orang tua, abu-abu, alim ulama, yang jam terbangnya sudah macam pilot Sukhoi 5000 jam ke atas. Dengarkan petatah petitih mereka. Kalian yang mau menikah, sebelum menikah tanya dulu. Jangan dicukupkan tausiah nikah ustaz. Kadang ustaz itu pun diundang ceramah jam 8, nasihat pernikahannya jam 1. Ustaz besok datang jam 8 nya, iyalah ustaz pun datang. Datang jam 8 rupanya pantun, burung ke burung sampai jam 9. Burung merbah, burung merpati, burung balam dan burung. Tak burung-burung apa, sejam habis. Habis itu habis burung, buah pula. Buah semangka, buah kenari, buah kenanga, buah keduduk. Habis satu jam. Ustaz pun dah risau dah, kapan ini? Habis itu jam 12 baru akad. Macet-macet pula. Aku nikahkan. Disiram pakai air sumur, baru lancar. Udahlah setengah dua, barulah. Berikut ini, mari kita dengarkan tausiah nikah yang akan disampaikan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Langsung baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Awak memberi tausiah, pengantin itu bukan dengar ceramah ustaz. Asiklah berselfie. Bukan begitu cara kalian mau menikah. Buatkan dulu kursus pernikahan. Buatkan perdanya Pak DPR. Buatkan pergubnya Pak Bupati Kabupaten Aceh Tamiang. anak lajang, anak gadis sebelum menikah, agar jangan terjadi macam ini. Ini kan kasihan kita dengan suami, belum cakap habis dah dipotong satu kata, lama-lama sakit jantung, stroke, mati. Kasihan kita, nanti lama-lama keluar komisi perlindungan laki-laki. Maka untuk menghindari jangan lagi ada pertanyaan macam ini, dibuatkanlah namanya kursus perkawinan. Kalau di Malaysia memang ada orang yang tak lulus kursus perkawinan, tak boleh nikah. Maka buat kursus perkawinan 12 SKS, satu materi, saya nanti datang ngasih pengajian. Alhazihin niyah, untuk niat yang baik. Wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidaina, kedua orang tua kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami yang sudah menjadikan rezeki yang halal untuk makan, untuk sekolah kami, tak sanggup kami membalas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ibu kami yang sudah melahirkan kami, meregang nyawa, mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan kami 2 tahun, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Andai dia masih hidup sama kami, bisa kami peluk cium tangannya. Tapi sebagiannya sudah menghadap engkau, hanya engkau dapat mengampuni dosanya. Allah maafir laha, warhamha, wa'afiha, wa'afu'anha, waja'alil jannata maswaha. Allah maja'al qabraha radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taja'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka dalam agamamu untuk menolong agamamu ya Allah. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Komandan Korem, Bapak Danrem, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, tundukkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Allah manfa'an al-ghala wal wabak wal fasya wal riba wal zina wal mungkar. Jauhkan negeri ini, bil khusus Aceh Damiang, jauhkan dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allah maftah lana abwabal khair, abwabal rizki, abwabal rahmah, abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu rizki, pintu rahmat, pintu barakah ya Allah. Allah maftah lana futuhal arifin, warzuqna fahmal mursalin. Berikan kami pemahaman agama seperti yang pernah kau berikan kepada ulama-ulama kami dulu ya Allah. Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, Syekh Samsudin Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, tuan-tuan guru kami dulu, berikan kami pemahaman yang benar tentang ilmu agama ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami, wa taubatan qabla al-maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, beri kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakarat.